Asia Rusmala Adela Adela Adela. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Nyanyi. Wis nasibe kutu koyo ngene. Suaranya ya. Duwe bojo. Seneng more. Terima bojoku pancen, bojoku pancen. Masa sih? Saben dino rasane ora karuan. Ngerasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno. Senajan batinku empat loro jroning dada. Semua nyanyi. Yo wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben sing omongane sengah. Sing gawe aku susah. Nanging aku wega bisa. Tak tompo nganggo tulus ning ati. Tak trimo sliramu tekan saiki. Mungkin wis dadi jodone. Senajan SNC ku, kita goyang lagi ya. buat Adela di sini mana dulu?